السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-12, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Hud ayat ke-114. Silakan dibaca Pak Kohir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang dan permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus keburukan-keburukan. Itulah peringatan peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Al-wawu harfu atfin, akim, fi'alu amrin, dengan fa'ilnya domir mustatir takdiruhu anta. As-salata maf'ulun bi tarafa zarab zaman an-nahari mudafun ilaihi al-wawu harfu atfin zulafan ma'tuf ala tarafa min al-laili jar wa majrur inna harfu taukidin wa nasbin al-hasanati isim inna yudhibna fi'lun mudari'un dengan fa'ilnya nun niswah wa jumlah fi'liya yudhibna sebagai khobar inna as-sayyiati maf'ulun bih zalika ismu isharatin sebagai mubtada zikra khobar lizzakirin jarwa majrur. Coba sesekali kita murojaah nih zikra gimana ngirapnya Pak Kohir? Gimana? Yang zikra. Zikra. Zikra maf'ulun bi khabar mubtada marfu'un khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun lit ta'addur alal alifi ya alal alifi alal alifi. Nah. Ininya apa tafsirnya? Wa adis salata ayuhan nabiyyu ala atammi wajhi tara ala atammi wajhin ini ditanwinin aja wajhin ala atammi wajhin tarafayn nahari fis sabahi wal masai wa fi sa'ati minal laili inna fi'lal khiyarati kafaru yukaffiru dunuba salifata wayamhu asaroha wal amru bi iqamatis salati wa bayani anil hasanati yudhibna Wabayanun kali ya. Wabayanun annal hasanati. Oh ya, bayanun kebaikan. Peringatan. Kok mana ya? Wabayanun annal hasanati yudhibnas sayyiati mau idotan liman. Limanit ta'adhiha. Liman? Ta'adho. Limanit ta'adho. Diwasa aja. Limanit ta'adho biha watadakkaro. Nam. Tadakkar. Dan dirikanlah sholat, wahai Nabi, atas kesempurnaan di kedua ujung siang, di pagi dan sore hari, dan di beberapa waktu di malam hari, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, mengingkari dosa yang telah lalu, bukan menghapus. Yukafir itu yukafir bukan mengingkar, Ustaz. Hah? Kafara yukafir bukannya mengingkar ya? Enggak, kalau apa namanya yukafir itu artinya menghapus, menutup. Karena gini, orang orang kafir itu kan asal katanya kufur itu artinya menutup ya. Makanya kenapa petani itu dibilang kufar, karena petani itu kan kalau nanam dia menutup biji-bijian gitu. Nah, Ustaz. Dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus dosa yang telah lalu dan menghapus bekas-bekasnya ya tadi ya, astaroh ya. Naam ya. Ya. Dan perintah mendirikan sholat dan penjelasan mengenai kebaikan menghapus keburukan, nasihat bagi orang yang mengambil nasihat atasnya dan mengingat. Ya, dan mengambil ya pelajaran sama aja ya. Nah. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimish shalata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dan dirikanlah salat pada kedua ujung siang, yaitu subuh dan maghrib, berarti ya paginya subuh kemudian sorenya maghrib. Wa zulafam minal lail, dan apa namanya pada bagian permulaan malam, yaitu salat isya. Ini tiga waktu salat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Innal hasanati yudhibna sayyi'ah, sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan bagi orang yang bisa mengingat, yang bisa mengambil peringatan. Jadi dari ayat ini kita bisa memahami bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita merasa banyak dosa, banyak kesalahan, ya kejar dengan amalan saleh. Ya. Karena amalan saleh akan menghapuskan dosa-dosa. Jangan ya udah tahu banyak dosanya tapi nggak ngelakuin apa-apa. Kalau sadar diri kita banyak kesalahannya, banyak dosanya, maka silakan ya perbanyak amalan soleh yang sesuai dengan kekuatan kita. Karena tiap orang itu pasti punya amalan yang bisa diandalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau misalnya kuatnya puasa ya silakan ya semua puasa dikerjakan, ya, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Ya kalau kuatnya sedekah silakan sedekah. Intinya kebaikan apapun yang kita lakukan, ya, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan. Nah, baca Bu Nurul. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Al-Waw Harfu Atfin, isbir fil amr, fa jawab ini ya, jawab perintah ya. Inna harfu nasbin wa harfu tauqi nasbin. Allah ismu inna. La harfu nafin yudhi'u fi'il mudore. Fa'ilnya huwa adul amir mustatir huwa. Ajran maf'ulun bi al-muhsinina mudafun ilai. Itu Ustaz. Naam ya, tetap sana ya. Wasbir ayuhan nabiyyu ala salati wala wa'ala ma talqa min musyriki kaumika fa inna allaha la yudhi'u thawabal muhsinin fi a'malihim. bersabarlah wahai Nabi dalam sholat dan dalam menghadapi penyakit yang di gangguan. Menghadapi gangguan. Ya, dari gangguan orang musyrikin dari kaummu. Dan sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan balasan bagi orang-orang yang berbaik dalam amalnya mereka. Demikian, Ustaz. Namanya musyriki kenapa enggak ada nunnya, Bu? Kenapa nunnya? Karena ini kan apa? Buang nun karena nyambung pada ini. Dia sebagai mudhof. Ah, mutas ya. Jadi kalau musanna dan nyama mudzakkar salim sebagai mudhof, yeah. Nunnya dibuang ya. Nambar kalau fik jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Dan bersabarlah maka sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan kebaikan bagi orang yang berbuat kebaikan. Jadi yakinlah bahwa apapun yang dilakukan oleh kita, kebaikan apapun, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah pasti akan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Nah, ya Bu Fatimah baca. Naam, assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatan ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardh fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Kenapa tidak didapatkan di antara apa waktu umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mempunyai musik utama keutamaan yang melarang dari kerusakan di bumi kecuali sedikit dari mereka yang kami selamatkan, dan mereka orang-orang yang zalim mengikuti utrip hawa nafsunya, Seth. Kesenangan. Nah, iya. Kesenangan, dan mereka orang-orang yang berdosa. Alfa'u harfu atfin laula harfu syartin karena fi'lun madhi nakis minal kuruni jarwa majrur min qabli jarwa majrur kum dhafun ilaih ulu isimnya kana kan tadi isimnya. Kana isimnya ya. Oh, nah. Ulu ismu kana baqiyatin mudhafun ilaihi yanhauna fi'lun mudhari'un alwawu sebagai fa'il anil fasadi jar wa majrur fil ardi jar wa majrur illa adatul istisna qalilan sedikit hal ya. Ya kan ada illa, berarti apa selanya? Oh, isim illa. Mana ada isim illa? Ada tuh mustasna. Nah, mustasna ya. Miman jarwa majrur anjayna fi'lun mudhari'un na fi'lun madin na sebagai fa'il. Minhum jarwa majrur alwaw harfu adfin ittaba'a fi'lun madin alladzina orang-orang na'at. Masa fi'il jadi man'ut? Oh, fa'ilnya ya. Fa'ilnya, Ustaz. Zalamu sebagai fi'lun madin, al-waw sebagai fa'il, ma mafulun bih utrifu fi'lu amrin, Ustaz. Mengikuti fi'l mati utrifu. Oh, fi'lu madin. Al-waw sebagai fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. fihi jamaa majro alwaw harfu atfin kanu fil madhi naqis alwaw sebagai isim kanu mujrimin sebagai khobar kana. Tafsirnya apa sih? Terus 16. Fahalla wujida minal qurunil madhiyati baqoyan minal ahlil khairi was silahi was salahi yan hauna ahlal kufri an kufrihim wa anil fasadi fil ardi lam yujad min ulaikal aqwami illa qalila mimman amana fanajjahumullahu bisababi dhalika min adabihi hina hina akhadha al-zalimina wattaba'a alladhina zalamu anfusahum min kulli ummatin salafat ma mutti'u fihi min ladzatid dunya wa na'imid dunya ladzatid dunya wa na'imiha wa kanu mujrimina zalimina bitiba'ihim matan'amu fahaqqa alaihimul azaba wa fil ayati fahaqqa alaihimul azabu azabu wa fil ayati ibratun wa maw'izatun lil usati minal muslimina li'annahum la yahluna min zulmi anfusihim. Mengapa tidak didapatkan ditemukan di tengah-tengah generasi yang lalu orang yang baik dan soleh yang melarang dari kekafiran dan kerusakan di muka bumi. Tidak didapati. Tidak didapati dari orang-orang tersebut kecuali sedikit dari orang yang beriman. Sedikit dari orang yang beriman. Nah, maka kami selamatkan mereka disebabkan itu dari azab dan ketika kami menghukum orang-orang yang zalim. Dan kalau orang-orang dengan ada dannya. Artinya jadi enggak nyambung. Jadi kami menyelamatkan mereka yang beriman dengan sebab keimanan mereka dari azabnya ketika Allah mengazab orang zalim. Jadi kan enak didengarnya gitu ya. Ayo. Nah, misalnya. Dan orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsu mereka dari umat terdahulu mengikuti kelezatan dunia dan nikmatnya. Dan orang-orang berbuat dosa, orang-orang zalim mengikuti mereka, mengikuti nikmatnya, hawa nafsunya. Ya. Nah, maka sungguh azab bagi mereka. Dan pada ayatnya, maka mereka berhak mendapatkan azab gitu. Maka mereka berhak mendapatkan azab. Dan pada ayat ini terdapat ibroh yang penting. Ibroh dan pelajaran. Ya, ibroh dan pelajaran lil ustami untuk kaum muslimin. Oleh karena waktu itu para pelaku maksiat dari kaum muslimin. Para pelaku maksiat dari kaum muslimin oleh karena mereka tidak bersih ya, bebas gitu ya, tidak terbebas dari kezaliman diri mereka sendiri. Nah, barakallahu fik wa jazakallahu khaira wa iyakum ya sadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Maka mengapakah tidak ada dari generasi sebelum kalian sekelompok orang yang memiliki keutamaan yang mereka mencegah dari kerusakan di muka bumi kecuali sedikit dari orang yang kami selamatkan di antara mereka. Kan kalau kita perhatikan dakwah para nabi ini kan sudah berlangsung lama ya, dari mulai Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam sama Nabi Idris kan penyimpangan yang ada di zaman mereka itu baru sebatas maksiat, belum ke kesyirikan. Kesyirikan yang pertama yang terjadi itu di zaman Nabi Nuh. Makanya sebagian besar ulama mengatakan bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Adam dan Idris nabi tapi bukan rasul ya. Tapi Nabi Nuh ya, beliau adalah rasul pertama karena kesyirikan itu awal mulanya terjadi di zaman beliau. Nah, kalau kita perhatikan kan ya, nabi itu banyak ya, Nuh, Shalih, Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu banyak sekali, tapi kenapa enggak ada bekasnya? Maksudnya kenapa tidak banyak yang berpegang teguh dengan agama yang Allah turunkan melalui rasul mereka? Ya, jawabannya ini karena kebanyakan manusia itu ya terlena dengan dunia ya. Di sini dikatakan wattabal ladina dzalamu ma utrifu fihi. Ya, mereka ya orang-orang zalim itu mengikuti apa yang nikmat menurut mereka. Jadi mereka hanya sebatas mengikuti hawa nafsu mereka ya, ketika merasakan kenikmatan dan kelezatan dunia sampai mereka akhirnya wakanu mujrimin, dan mereka adalah orang yang banyak berbuat dosa. Ini merupakan pelajarannya dan ibrah buat kita bahwa seringkali orang itu kalau tergiur dengan kenikmatan dunia akhirnya jadi melalaikan akhirat ya, karena sibuk mencari dunia dia jadi menalaikan akhirat. Ya, ini kita jangan sampai seperti itu ya. Nah, silakan dibaca Bu Dehelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan negeri-negeri yang penduduknya zalim, sedangkan di dalamnya ada orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Wahfu Adfin, Ma, Harfu Nahim, Kana, Fil Madinakis, Robbu, Isim Kana, Al-Kafu, Mudofun Ilai, Al-Lamu, Lamukai, Yuhlika, Fil Mudorimun. Bu, bukan. Eh? Ingat nggak kalau depannya makan atau lam yakun namanya lam apa? Apa Ustaz? Kalimat depannya makan atau lam yakun, lamnya namanya lam apa? Muzalako ya? Bukan. Yang lain mungkin ada yang ingat. Nafiyin ya? Bukan. Makan. Masalah oh juhud, apa? Bukan juhud. Lamu juhud ya? Lamu juhud. Lamu juhud kalau ada makanan ya. Ya, jadi kalau kalimat ada makan atau lam yakun, maka nih lamnya namanya lamul juhud. Ya, lam pengingkaran. Mansuk. Oh, lam pengingkaran. Alamu lamu zuhud, yuhlika fi'lun mudori'un, mansubun di lami zuhud, al-kuro mafulun bi zulmin, jarwa majrur, al-wau hal, Ustaz ya. Bawah hal, bukan Ustaz? Ya, bawah hal, bawah hal. Ahlu, mubtada, ha, mudofun ilaihi, muslihuna, khobar dari mubtada. Wa makana rabbuka, ayuhar rasulu, liuhlika koryata minal kuro, wa ahluha muslihuna fil ardi. Koryatan, Bu, ini kalau... Enggak gue rebus salib kan? Koryatan minal kuro. Liuhlika koryatan minal kuro. Wa ahluha muslihuna fil abdi. Mujtanibuna lil fasadi wa zulmi. Wa innama yahlikahum. Innama yuhlikuhum. Yuhlikum. Wa innama yuhlikuhum. bisa babi zulmihim wafasa dihim. Dan tidaklah Tuhanmu wahai Rasul membinasakan suatu negeri dari negeri-negeri yang penduduknya berbuat baik di muka bumi, maka orang-orang yang menjauhi perbuatan berbuat kerusakan dan kezaliman, dan sungguh hanyalah penghancuran mereka itu disebabkan kezaliman mereka dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Naam. Ya barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslihun. Dan tidaklah Rabbmu membinasakan suatu kota, suatu negeri dengan kezaliman, ya. Wa ahliha muslihun, sementara penduduknya adalah orang-orang yang berbuat perbaikan. Jadi kalau di suatu kota banyak orang-orang yang berbuat kebaikan, maka ya Allah tidak akan membinasakan mereka. Ya, kalau kita lihat bagaimana kisah para nabi, ya, sebelum azab turun, ya pasti Allah Subhanahu wa taala memberitahu para nabi dan rasul beserta kaumnya agar menjauhi kotanya. Barulah setelah itu Allah akan membinasakan kota tersebut. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kalau kita ingin di negeri kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bencana, maka kita harus memperbanyak orang-orang saleh di dalamnya. Orang-orang saleh yang muslih, ya. Itu orang-orang yang saleh bagi dirinya dan bisa membuat saleh orang lain, ya. Muslih itu kan tingkatannya lebih tinggi daripada saleh, ya. Kalau saleh itu adalah orang-orang yang saleh untuk dirinya sendiri. Ya, dia rajin salat, rajin puasa, rajin ibadah. Itu saleh namanya. Tapi kalau muslih di atasnya. Jadi muslih itu selain dia saleh bagi dirinya, dia juga bisa membuat orang lain saleh. Artinya dia bisa menasihati orang, mengajarkan orang lain, itu namanya orang muslih, ya. Nah, Pak Edi baca. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alannasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Dan mengapa, dan kalaulah Allah kalau Tuhanmu menghendaki, maka akan menjadikan manusia sebagai umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih. Al-wawu hafwatfin lau syartin sya'a fi'il madhi rabbuka fa'ilnya ka mudhof ilai alam lamu jawab ja'ala fi'il madhi an-nasa fa'ilnya dhubur mustatir huwa an-nasa maf'ul bi umatan maf'ul bi yang kedua wahidatan na'at. Al-wawu ini ataf Ustaz ya? Pokoknya istifnaf aja. Akan istifnaf. Oh, istifnaf ya. La la nafi yajalu nafi ilmu dore nakis ya. Iya. Al-wawu sebagai isimnya mukhtalifin khobar dari zalah. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa kullahum jama'atan wahidatan ala dinin wahidin wa huwa dinil islami walakinna wa huwa dinul islami walakinnahu subhanahu lam yasa'u dalik. Yunya lam yasha' dzalika. Ya. Lam yasha' dzalika. Fala yazalun nasu. Fala yazalun nasu mukhtalifina fi adyanihim wa dalika mutaqadhi haqiqah wa dalika muqtada hikmatihi hikmatihi. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, maka Dia akan menjadikan manusia semuanya bersatu pada agama yang satu, yaitu agama Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak seperti itu. Maka manusia selalu berselisih di dalam agama mereka. Di dalam agama mereka. Dan itu adalah sesuai dengan hikmah Allah. Sesuai dengan hikmah Allah, ya. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Ustaz. Walau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa'a rabbuka laja'alannasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Kalaulah sekiranya Rabbmu menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan manusia semuanya umat yang satu di atas agama yang sama, itu agama Islam. Wa la yazaluna mukhtalifin. Ya, namun manusia senantiasa berbeda-beda, berselisih tentang agama mereka. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ini menjelaskan banyak kisah, yang mulai dari kisah bagaimana kaumnya Nabi Nuh, ya, kemudian kaumnya Nabi Hud, kemudian kaum 'Ad, kaum Samud, ya, dan kaum-kaum yang lainnya yang Allah binasakan. Setelah Allah jelaskan bagaimana kisah-kisah mereka, di penghujung surah Hud ini seakan-akan Allah mengatakan bahwa sebetulnya kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah jadikan semua umat itu bersatu di atas agama yang sama. Kan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan seluruh umat manusia yang hidup di bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada satupun yang berbuat syirik. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tidak menghendaki yang demikian, ya. Allah tidak menghendaki yang demikian. Justru Allah ingin menguji, ya. Allah ingin menguji mana yang beriman, mana yang kafir, ya, mana yang menempuh jalan kebenaran, mana yang menempuh jalan kesesatan. Makanya dikatakan bahwa dunia ini adalah ladang amal. Apa yang kita tanam di dunia akan kita tuai di akhirat. Apapun yang kita pilih di dunia akan menentukan nasib kita di akhirat. Makanya kita yang dilahirkan dari rahim, ya, seorang ibu yang muslimah, maka ini nikmat yang wajib disyukuri, ya. Artinya kita dari lahir sudah muslim. Ini nikmat yang harus kita syukuri, ya. Nah. Ya, baca buku nanti. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Ayat 119, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqakum. Walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, kecuali orang yang Rabbmu sayangi atau berikan rahmat, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Dan kalimat Rabbmu atau keputusan Rabbmu telah sempurna. Aku benar-benar akan memenuhi neraka jahanam dari golongan jin, dari jin-jin dan manusia semuanya, seluruhnya. Illa ini adatul istisna, ya. Man mustasna illa, kecuali. Adatul istisna man mustasna rahima fi'il madi Rabbu fa'il al-kafu mudhofun ilaih. Al-wawu harfu atfin, lidhalika jarwa majrur, khalaqa fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir huwa, ya'udu ala Allah, hum maf'ulun bih. Al-wawu harfu atfin, tammat fi'il madi, kalimatu fa'il, rabbi mudofun ilaih, kafu mudofun ilaih. La lamut tawqid, amla'a ini fi'il mudori mabni, dengan nun tawqid sakilah. Jahannama maf'ulun bih. Minal jinnati jarwa majrur, alwaw harfu atfin, annasi ma'tuf ke jinnati, ajma'ina taukid. Ya. 19. Illa man rahima rabbuka fa'amanu bihi wattaba'u rusulahu. Fa'innahum la yakhtalifuna fi tauhidillahi wa maja'at bihir rusuli min ilmu. Oh ya, Rasul ya, failnya ya. Oh ya, tulisannya Rasul ke dua ya, itu ya. Wa ma ja'at bihir rusuli min indi. Rusulu. Rusulu. Ana bacanya apa ya? Rusulu ya. Tadi rusul ya bacanya. Oh. Wa ma ja'at bihir rusulu min indillahi. Wa qad iqtadat hikmatahu subhanahu wa ta'ala. Hikmatuhu. Oh, tuhu ya. Fa'il. Oh iya, fa'ilnya. Yaitu yang mengudahkan ilahi ya, hu'nya. Al-ha'unya. Wa qadik tadot hikmatuhu subhanahu wa ta'ala anahu khalaqahum mukhtalifina. Farikun syaqiyun wa farikun sa'idun. Wa kulu maisarin ya, maisarin. Hah? Ya, Ustaz Mais. Dimudahkan apa? Waqulun ini kaidah ya. Waqulun muyassarun lima khuliqa lahu. Muyassar dimudahkan. Waqulun muyassarun. Kata Ustaz. Lima khuliqa lahu. Muyassarun ya? Iya ya. Oh, waqulun na'at ya. Waqulun muyassarun lima khuliqa lahu. Wa bihadza yatahaqqaqu wa'du rabbika fi qada'ihi wa qudrihi annahu subhanahu sayamla'u jahannama minal jinni wal insi alladhina taba'u iblisa wa junudahu wa lam yahtadu lil imani. Ini bukan junud, wajundahu ya, enggak ada wawunya kan? Pasukan-pasukan. Wajundahu. Di tempat anak kok ada ya? Oh, ini di sini enggak ada. Oh, berarti tidak cetakannya ya. Sedikit sedikit ya, Dek. Iblisa jundahu ya? Junudu apa jundahu sih? Ustaz? Jundahu. Oh, anunya sukun ya. Jundahu. Iblisa jundahu walam yahtadu lil imani. Kecuali orang yang Rabbmu rahmati lalu mereka beriman kepada Allah dan mereka mengikuti rasul-rasulnya. Karena sesungguhnya mereka tidaklah berselisih di dalam keesaan atau ketauhidan kepada Allah dan tidak pula berselisih kepada rasul-rasul yang datang dari sisi Allah. Dan sungguh kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan. Sungguh Allah dialah yang telah menciptakan mereka dengan keadaan yang berbeda-beda. Di satu sisi dengan kesedihan dan di satu sisi dengan kebahagiaan. Dan masing-masing dimudahkan pada apa dia diciptakan untuknya. Karena ini adalah janji Rabbmu yang pasti menjadi kenyataan pada ketetapannya dan kekuasaannya, pada qada dan qadarnya ya, qadar ya. Pada qada dan qadarnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu akan memenuhi neraka jahanam kepada orang-orang yang mengikuti iblis dan pasukan-pasukannya dari jenis jin dan manusia. Dan mereka tidak akan mendapat petunjuk kepada keimanan. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Kecuali orang yang Rabbmu berikan rahmat. Artinya manusia itu senantiasa berselisih kecuali orang yang Allah berikan rahmat sehingga memilih jalan Islam. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Jadi Allah memang menciptakan manusia dalam keadaan mereka bebas memilih. Ya, memilih jalan kesesatan atau jalan kebaikan. Memilih jalan kekufuran atau jalan Islam. Wa tammat kalimatu rabbik, dan telah sempurna kalimat dari Rabbmu, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh aku benar-benar akan memenuhi neraka jahannam ya dari golongan jin dan manusia seluruhnya. Jadi karena Allah telah menetapkan bahwasanya ya akan ada orang yang masuk surga, akan ada yang masuk neraka, maka sudah menjadi sunnatullah bahwa ya akan selalu ada sampai hari kiamat orang-orang yang meniti jalan Islam dan meniti jalan kekufuran. Orang-orang yang meniti jalan tauhid dan orang-orang yang meniti jalan kesyirikan. Itu sudah sunnatullah. Dan kalau misalnya kita melihat ada orang yang masya Allah dimudahkan urusannya, ya baik agamanya, maka kita katakan ini bagus ya. Ini sebuah kalimat yang harus kita hafal ya. Jadi kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdir penciptaannya. Jadi kalau ada orang yang misalnya masya Allah bisnisnya tuh lancar terus dia, ya, padahal kita udah banting tulang nggak berhasil-berhasil, ya kita katakan ya berarti emang udah takdir dia kayak gitu. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Emang udah jalannya. Kalau emang udah jalannya pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagus kita hafal ya. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan ya takdir penciptaannya. Kalau memang dia takdirnya jadi orang yang soleh, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju orang yang soleh. Ya. Nah, lanjutkan. Pak Bori baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu kebenaran atau hak, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Al-Wawu harfu atfin kulla harfu. Mubtada. Kula benar Ustaz. Masa mubtada mansub? Enggak ada mubtada yang mansub. Wa kullan jadi apa? Jadi apa? Huruf. Ini kan apa namanya? Ada fi'il mudhari setelahnya ya. Jadi ini taknya wa naqussu kullan 'alaika. Jadi kullan ini maf'ul bih muqaddam. Oh, maf'ul bih muqaddam. Ya. Al-murafatin kulan maf'ul bih muqaddam naqussu fi'lun mudhari alaika jar majrur fa'ilnya nahnu ya naqussu fa'ilnya nahnu kembali kepada Allah alaika jar majrur min amba'i jar majrur ar-rusuli mudhafun ilaih ma nusabitu nah ma harfu nafi nusabitu fi'lun mudhari. Manya emang artinya tidak, bukan. Manya itu artinya bukan tidak kan tadi. Jadi kan apa, berarti kan ini sebagai putih lagi. Jadi mampu lagi. Ya. Nusabitu filun mudori ta'u fa'ilun. Fa'ilnya nahnu, cuma tanya ta'asli sabbata yusabitu tasbitan. Oh iya, fa'ilnya nahnu bihi jarmajuru fu'adaka. Maf'ulun bih. Al-wawu harfu atfin ja'a fi'lun madi. Al-kafu maf'ulun. Fi hajihi jar majrur. Al-haqu fa'ilun. Al-wawu harfu atfin mau'izotun ma'tuf. Al-wawu atfin zikro ma'tuf lil mu'minina jar majrur. Tafsirnya, Ustaz. wa naqusu 'alaika ayyuhar rusulu min akhbarir rusulil ladzina kanu qablika qablaka kullu ma tahtaju ilaihi mimma yuqawwi qablaka lil qiyam ya mimma yuqawwi qalbaka mimma yuqawwi qalbaka lil qiyami bi'a'ba'ir risalati wa qad ja'aka fi hadhihi surati wa mastamallat alaihi min akhbarin bayanal haqqil ladzi anta alaihi wa ja'aka fiha mau'izatun yartadi'u bihal kafiruna wa zikra yatazakkaru bihal mu'minuna billahi wa rusulihi dan kami ceritakan kepadamu wahai para rasul dari kabar dari berita atau kabar rasul yang ada sebelum kamu, setiap apa yang butuh kepadanya dari yang kekuatan hatimu untuk mendirikan bait rasul. Ya, baik, mendakwakan risalah gitu aja. Mendakwakan risalah dan telah datang kepadamu dalam di surah ini dan wa mastamalat alaihi min akhbar dan apa yang meliputi kabar-kabar menjelaskan tentang hak yang ada padamu. Dan telah datang kepadamu pihak dalamnya mau izoh yartaddu bihal kafirun, menolak kepadanya orang-orang kafir. Dan peringatan yang memperingati kepadanya mukmin dengan Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan semuanya telah kami kisahkan kepadamu berupa berita-berita para rasul yang sebelumnya. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, apa yang membuat kokoh hatimu, apa yang mengokohkan hatimu. Waja'aka, dan telah datang kepadamu di dalam surat ini kebenaran dan juga pelajaran dan juga peringatan bagi orang yang beriman. Di dalam surah Hud ini kita melihat kisah para rasul dan bagaimana kaum mereka menentang mereka, ya, dan semuanya ini merupakan pelajaran dan peringatan bagi orang yang beriman agar mereka tidak menentang dakwah para rasul. Nah, ini ya satu digabung ya. Nah, baca Bu Marsi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul lilladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu, kami pun benar-benar akan berbuat. Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu. Allahu harfu afin kul fi'il amar anta fa'ilnya lilladzina jar wa majrur la yu'minuna la harfu nafiyin yu'minuna fi'il mudhari allahu fa'ilnya i'malu fi'il amar allahu fa'alnya ala makanati jar wa majrur kum mudhafun ilaihi inna harfu tawkidin wa nasbin na isum inna amiluna fi'il khabaru inna. Wantaziru alwawu harfu arfin intaziru fi'il amar alwawu fa'ilnya inna harfu tawkidin wa nasbinna isimnya muntaziru na khabarin khabar inna. Wakul ayyuha rasulu lil kafirin alladhina la yaqiruna biwahdaniyatillahi i'malu ma antum amiluna ala halatikum wa tariqatikum fi muqawamati da'wati wa idai rasuli wal mustajibina lah fa inna amiluna ala makanatina wa tariqatina minas tabati ala dinina wa tanfidhi amrillahi wa antadhiru aqibata amrina fa inna muntadhiruna aqibata amrikum wa fi hadha tahdid wa fi hadha tahdidun wa wa'idun lahum. Dan katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang kafir yang mereka tidak mengakui dengan keesaan Allah. Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan pada keadaan dan jalan kalian, pada kedudukan dakwah set muqawamah. Muqawamah itu menentang aja, menentang. Menentang dakwah dan menyakiti Rasul, dan ini yang saya mustajibin. Ini meminta apa jawaban? Minta jawaban kepadanya. Maka sesungguhnya orang-orang yang melakukan. Maka sesungguhnya kami pun melakukan gimana sih? Kami pun beramal di atas tempat kami dan jalan kami. Ini kami pun beramal di atas tempat kami dan jalan kami dari penetapan atas agama kami dan tanfidz apa lagi? Gimana? Tanfidz amrillah dan tanfidz itu melaksanakan. Dan melaksanakan perintah Allah. Dan tunggulah akibat dari perkara kami, perintah kami. Dan sesungguhnya kami orang-orang yang menunggu hukuman perkara kami, perkara kalian. Sesungguhnya kami. Dan pada hal ini, tahdidun apa sih? Tahdidun itu ancaman. Ancaman dan sumpah bagi mereka. Wa'id sama, wa'id itu sama. Dan pada hal ini ancaman bagi mereka. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun wa antadhiru inna muntadhirun. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, ya malu ala makanatikum, ya silakan kalian kerjakan, ya ala makan di atas kedudukan kalian sekarang, ya di atas jalan kalian yang kalian pilih sekarang, silakan. Inna amilun, kami pun juga beramal. Wantadil, dan tunggulah, ya inna muntadil, kami pun menunggu. Bedanya apa? Kalau kalian orang kafir, tidak ada yang kalian tunggu melainkan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang yang beriman, mereka menunggu rahmat dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanggung satu ayat lagi ya. Baca Bu Azmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wattawakkal 'alaihi. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dan milik Allah lah hal-hal yang gaib di langit dan bumi, dan kepadanya lah kembalinya urusan seluruhnya. Maka beribadalah kepadanya dan bertawakal kepadanya. Dan tidaklah Tuhan kalian itu lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Al-wawu harfu atfin, lillahi jarwa majur, jar majrur sebagai khobar muqaddam, wa ibu mubtada, as-samawati mudafun ilai, al-wawu harfu atfin, al-ardi ma'tuf ila samawati, wa al-wawu harfu atfin ilaihi jar wa majrur, yurja'u fi al-mudhari al-amru fa'ilnya. Yurja'u itu fi al-mudhari-nya majhul, Bu. Oh ya. Fi al-mudhari majhul al-amru naib fa'il. Kullu badal dari amru al-ha'u mudhafun ilaih. Badal apa taukid? Oh iya, taukid. Taukid ya. Ya, taukid al-amru. Al-fa'u harfu adfin. U'bud fir amr hu mudhafun ilaih. Fa'ilnya domir mustadir anta. Al-wa'u harfu adfin. Tawakkal fil amr fa'ilnya domir mustadir anta. Alaihi jar wa majur. Al-wa'u harfu adfin. Manafiyah. Rabbu mubtada ka sebagai al-kafu sebagai mudhafun ilaih. Biwafilin jarwa majur sebagai khobar. Amma jarwa majur ma itu isi mausul sebagai tadi katanya amma jarwa majur, ya udah. Oh gitu ya. Ta'maluna fil mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya. Manusat tafsirnya. Walillahi subhanahu wa ta'ala ilmu kulli ma ghaba fis samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu yawmal qiyamati fa'budhu ayyuhan nabiyyu wa fawwid amraka ilaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna minal khairi wasyarri yujazi kullan bi amalihi. Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ilmu segala sesuatu yang gaib di langit dan bumi, dan kepadanya kembali segala urusan seluruhnya pada hari kiamat. Maka beribadahlah kepadanya wahai Nabi, dan serahkan gitu ya. Ya, serahkan. Serahkan segala urusan kepadanya. Dan tidaklah Rabbmu itu lalai terhadap apa yang kalian kerjakan dari kebaikan dan keburukan, dan akan dibalas semuanya bi'amalihi, dibalas ya, semuanya sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Amin. Barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Afik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Dan milik Allah lah hal yang gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan hanya kepadanya lah dikembalikan urusan seluruhnya, maka sembahlah ia dan bertawakkallah hanya kepadanya. Dan tidaklah Rabbmu lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi surah Hud ini ditutup dengan memberikan peringatan, ya, mengingatkan kembali kepada kita bahwa hanya Allah lah yang mengetahui perkara gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada seorang pun dari makhluknya yang mengetahui hal yang gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekelas Nabi dan Rasulullah saja, mereka tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang disampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwa semua urusan itu akan dikembalikan kepada Allah. Maka kita harus beribadah kepadanya dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sama sekali tidak lalai dari apa yang kita kerjakan. Tapi mungkin sampai sini dulu ya untuk hadisnya. Enggak dulu. Karena udah kesiangan ya. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Ini Bu Kurniati bertanya, Rusul itu dianggap mu'anas ya. Padahal ia jamat tafsir lil akil. Naam ya, jadi hukum asalnya ada kaidah kullu jam'in mu'annasun. Setiap jama' itu mu'annas. Jadi mau jama' taksir, jama' mudakar salim, jama' mu'annas salim, itu boleh ya. Ya, apalagi yang jelas-jelas mu'annas. Nah, yang jama' taksir lil akil mudakar aja boleh kita baca sebagai mu'annas. Naam, jadi memang boleh. Karena hukum asalnya jama' itu mu'annas. Cuma kan kalau untuk pemula kan perlu dibedakan mana yang mudakar, mana yang mu'annas. Tapi dalam prakteknya nanti ternyata ada jama' taksir lil akil mudakar, tapi dia dihukuminya mu'annas. Ya. Baik, mungkin demikian sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.